إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Sebelum dalam kajian kita mempelajari daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, di sini ada pertanyaan tertulis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kapan sebaiknya kita membaca istighfar 100 kali? Apakah sehabis sholat atau sewaktu-waktu? Kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaibani rahimahullah, beliau menyampaikan, "Ma asbahtu hudatan qat illa istaghfartullaha mi'ata marrah." Tidaklah aku berada di pagi hari melainkan diriku senantiasa memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla 100 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa istighfar di pagi hari setelah terbit fajar, sebelum terbitnya matahari. Beliau istighfar sebanyak 100 kali. Ma asbahtu hudatan qat, tidaklah aku berada di pagi hari sama sekali, illa astaghfirullah ya tamam, melainkan aku senantiasa istighfar kepada Allah berapa kali? 100 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqim. Agar Allah mengampuni dosamu, apa yang telah lewat dan apa yang akan datang, dan untuk Allah sempurnakan nikmatnya kepadamu dan memberikan kepadamu jalan yang lurus, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosa-dosanya senantiasa. Beliau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari mohon ampun sebanyak 100 kali senantiasa. Maka tentunya kita sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzar wa aula, lebih pantas untuk melakukan hal tersebut. Terlebih kita lebih banyak melakukan dosa-dosa. Kemudian di dalam hadis Ibnu Umar dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lain, disahihkan oleh Asy-Syaibani rahimahullah, Ibnu Umar mengatakan, kami menghitung dalam satu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim, sebanyak 100 kali dalam satu majelis. Sekali duduk beliau mengucapkan kalimat tersebut 100 kali. Allahumma ighfirli wa tub 'alayya, ya Allah ampunilah aku dan terima taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada satu amalan yang ringan, yang mudah terkait dengan istighfar ini, yang jika kita senantiasa melaksanakannya, mengamalkannya. Maka Rasulullah SAW sabdakan, dia pasti akan masuk ke dalam surga jika dia melakukannya, mengucapkannya di pagi hari kemudian meninggal di sore hari, antara pagi sampai sore tersebut dia meninggal dunia, maka dia pasti masuk. Kalau dia membacanya di sore hari kemudian dia meninggal antara sore sampai pagi hari, maka dia masuk ke dalam surga. Ini yang disebut dengan sayyidul istighfar. Istighfar yang disebut dengan sayyidnya, penghulu daripada istighfar. Sayyidul istighfar, kalimat yang ringkas, tidak terlalu panjang, tetapi sangat besar keutamaannya. Maka sepantasnya bagi kita untuk berusaha untuk menghafalkannya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa inna yaghfiru dhunuba. Insyaallah para jamaah semua sudah menghafalnya. Sayyidul istighfar ini. Insyaallah. Dan jangan lupa untuk diamalkan. Senantiasa dibaca pada setiap pagi dan petang, senantiasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, pada Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang benar, yang hak untuk diibadai kecuali Engkau. Khalaqtani wa ana 'abdu. Engkau lah yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana 'ahdika wa ana 'ala 'ahdika wa'di, dan aku berada senantiasa dalam perjanjian-perjanjian. Mastata'tu, semampuku. Aku laka bi ni'matika 'alayya, aku kembali kepadamu dengan nikmat-nikmat-Mu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, sedangkan aku kembali kepadamu dengan membawa dosa-dosa. Yang pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, perkara yang berat, perkara yang besar. Kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah, memakan nikmat-nikmat Allah dan menikmatinya setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Sedangkan kita justru kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertemu dengannya dan membawa dosa-dosa. Faghfirli, maka ampun aku. Maghfiratan min 'indik, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimahumullah. Untuk senantiasa kita mengamalkan daripada sayyidul istighfar ini pada setiap pagi dan petang, yang dengan itu biidznillah kita akan termasuk daripada ahlul jannah. Amin. Kemudian kita masuk kepada materi kita, hadis berikutnya daripada kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasulullah, yakni pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, kemudian beliau sampai di sana di Madinah, ibu daripada Anas bin Malik yang bernama Rumaisah, dan Rumaisah ini juga termasuk daripada wanita-wanita yang diceritakan oleh Rasul masuk dalam surga. Rumaisah kemudian memasrahkan putranya, pada saat itu Anas bin Malik baru berusia 10 tahun, masih kecil. Rumaisah menyerahkan putranya ini, ya Rasulullah SAW, ini Anas bin Malik putra saya jadikan sebagai pembantu Engkau yang akan senantiasa melayani Engkau. Maka semenjak itu Anas bin Malik kemudian jadi pelayannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan melayani Rasul itu satu predikat yang sangat mulia, sangat tinggi. ya, bukan sesuatu yang rendah. Justru itu adalah sesuatu yang sangat dicita-citakan. Rasulullah SAW menerimanya dan mendoakan kebaikan kepada Anas bin Malik. Dan kita tahu doa Rasul SAW mustajab. Dan Anas bin Malik pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, di saat akhirat nanti, di manakah aku bisa menjumpai engkau?" Maka Rasul menyatakan, "Aku bisa menjumpaiku di Al-Hawd, di telagaku. Kalau tidak dapat ya aku di sana, maka aku berada di Shirath, di jembatan. Maka aku tidaklah berada kecuali di antara dua tempat tersebut." Ini Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini Anas bin Malik menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falat." Sungguh Allah lebih bergembira terhadap taubat seorang hamba dibandingkan salah seorang kalian yang dia jatuh dari atas ontanya dan dia kehilangan onta tersebut di tanah yang tandus, ardun falat, yakni tanah yang di bumi yang tidak ada pepohonan dan tidak ada di situ bangunan-bangunan, di padang sahara. Di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayat di Muslim, pada riwayat Muslim hadis ini lebih rinci. Anas bin Malik ya, menceritakan dalam lafaz yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih." Sungguh Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba di saat dia bertaubat kepadanya, "min ahadikum," dibandingkan salah seorang kalian, "kana 'ala rahilatih," yang dia berada di atas kendaraannya, "bi ardin fala," di tanah yang luas yang tidak memiliki bangunan, tanah yang lapang luas, ya mungkin ada satu dua pohon, akan tetapi pohon-pohon yang tentunya tidak bisa untuk dijadikan berteduh dan semisalnya, tanah yang gersang. Artinya berada di tempat tersebut seorang tidak akan bisa hidup. Dia kalau mau menempuh dengan berjalan kaki tidak mungkin. Pandangan mata dia dari arah depan, belakang, samping kanan dan kiri semuanya seperti tak bertepi. Padang mahsyar atau padang sahara. Kalau seseorang pernah membayangkan berada di satu tempat tersebut, ya, dia akan bisa merasakan seperti apa yang digambarkan dalam hadis ini. Dia berada di atas punggung ontanya. Fan falatat minhu. Ternyata onta tersebut lepas darinya. Kalau yang pertama tadi saqata 'ala ba'iri, dia terjatuh dari ontanya. Kalau di sini lepas onta tersebut. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Sedangkan di atas onta tersebut perbekalan dia, makanannya, minumannya. Fa'aisa minha, hingga dia pun sudah putus asa darinya. Fa'ata syajaratan, lantas dia mendatangi satu pohon, pohon-pohon yang berada di padang pasir. Biasanya adalah pohon-pohon yang berduri, durinya panjang-panjang begitu. Kemudian juga dedaunannya sangat jarang, kalaupun ada daunnya modelnya kecil-kecil, seperti daun bidara, seperti kecil-kecil daunnya, bulat-bulat begitu. Fatoja'a fi dhilliha, kemudian dia bersandar di bawah naungan pohon tersebut. Waqat aisa min rahilati, dia dalam keadaan sudah putus asa dari kendaraannya tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan dalam hadis ini gambaran yang ingin diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita coba membayangkan satu keadaan berada di satu padang pasir yang luas dan tandus. Jarak perjalanan kita ke tempat yang akan kita tuju itu masih sangat jauh. Sedangkan tempat kembali juga sudah tidak memungkinkan. Satu-satunya untuk dia bisa bertahan hidup adalah sesuatu yang ada di atas punggung ontanya tersebut. Sedangkan ontanya telah lepas dan entah pergi kemana, lari sudah. Dia coba untuk berusaha mencari karena hidupannya terletak di situ secara ya, hitung-hitungan manusia. Dia cari kesana kemari terus sampai kemudian kelelahan, akhirnya dia putus asa sudah, pasrah. Kemudian dia mendekati satu pohon, merebahkan badannya, ya, kemudian menunggu ajal menjemputnya. Sudah tidak lagi ada harapan. Bisa dibayangkan keadaan tersebut. Di padang pasir tentunya panas membara. Dia sudah pasrah. Dia sandarkan badannya kemudian menunggu ajal menjemputnya. Fabainama huwa kadzalik, maka di saat demikian keadaan dia, idza huwa biha, tiba-tiba dia mendapatkan unta tersebut qaimatan indah, berdiri sampingnya. Sudah tenger-tenger itu, sudah layah-layah begitu, pasrah menunggu kematian, tiba-tiba tali kekang unta itu ngelawar di badannya begitu. Dia lihat begitu, untanya langsung dia pegang. Tali kekang tersebut. Fa akhadha bi khitamiha, dia pegang tali kekangnya. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian dia berucap karena sangat senangnya, seperti orang yang baru hidup dari kematian. Ya. Seperti orang yang baru hidup dari kematian. Dia mengucapkan, "Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, aku adalah hamba-Mu dan aku adalah Tuhan-Mu. Keliru mengucap sampai demikian karena begitu sangat bergembiranya. Aqo amin siddatul farah, salah ucap karena sangat bergembira. Mengucapkan Allahumma anta abdi, ya Allah aku adalah hambaku, wa ana rabbuk dan aku adalah Tuhan. Ucapan kekufuran, tapi tidak dianggap sebagai kekufuran karena ucapan tersebut bukan kesengajaan. Ini sekedar Rasulullah SAW ingin menggambarkan bagaimana seseorang begitu amat sangat bergembira. Kegembiraan yang tidak bisa untuk dibayangkan kecuali oleh orang-orang yang merasakan kejadian tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya Allah Azza wa Jalla lebih bergembira daripada si hamba ini tadi. Ya, lebih bergembira daripada si hamba ini tadi terhadap tobatnya seorang hamba. Di saat ada seorang hamba yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala bergembira. Kegembiraan yang melebihi daripada kegembiraan si hamba tadi di saat mendapatkan kembali kehidupannya, kendaraannya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, di sini kita bisa mengambil faedah bahwasannya yang pertama Allah Subhanahu wa taala begitu sangat bergembira terhadap tobatnya seorang hamba. Dan tentunya kegembiraan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kegembiraan makhluknya. Kegembiraan Allah Subhanahu wa taala terhadap si hamba tadi bukan disebabkan karena Allah Azza wa Jalla butuh kepada tobatnya si hamba. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada amalan-amalan ketaatan si hamba. Allah Azza wa Jalla ghaniyyun 'anil 'alamin, tidak butuh kepada makhluk semuanya. Tetapi kenapa kok Allah Subhanahu wa taala bergembira? terhadap tobatnya seorang hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hamba-hambanya. Allah Azza wa Jal sangat ingin untuk memberikan karunia kepada hamba-hambanya, ingin memberikan fadilah kepada hamba-hambanya, ingin memberikan maghfirah, ampunan kepada hamba-hambanya. Sedangkan Allah tidak ridha terhadap kekufuran, Allah tidak ridha terhadap kemaksiatan, amalan-amalan kedurhakaan. Allah tidak ridha, Allah murka. Sedangkan Allah sangat ingin untuk memberikan sesuatu kepada para hamba tersebut, ingin untuk memberikan karunia-Nya, rahmat-Nya kepada mereka, tetapi mereka melakukan berbagai macam dosa-dosa, melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan kesyirikan-kesyirikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Bagaimana Allah akan bisa memberikan jalan kepada mereka, memberikan daripada rahmat-Nya tersebut, sedangkan mereka berada di atas hal tersebut? Maka di saat ada seorang hamba, dia bertaubat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala bergembira terhadap taubatnya tersebut. Allah akan curahkan kepadanya rahmat-Nya, Allah akan berikan kepadanya fadilat-Nya jika dia sungguh-sungguh dalam taubatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Luas karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala lebih suka untuk memberikan karunia-Nya, memberikan rahmat-Nya, daripada untuk kemudian memberikan adab-Nya dan hukuman-Nya. Allah menyatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmat-Ku mendahului daripada murka-Ku. Maka benar-benar orang yang dimurka oleh Allah adalah orang yang benar-benar pantas untuk dimurka. Orang yang disiksa dan diadab, dihukum oleh Allah memang benar-benar orang-orang yang pantas untuk mendapatkan hukuman. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu sangat luasnya. Maka di dalam hadis ini terdapat hasungan agar kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai taubat seorang hamba. Dan taubat itu bukan untuk kemaslahatan Allah sama sekali sedikit pun, tetapi untuk kemaslahatan para hamba. Allah menyatakan ya ibadi law anna ahadakum insakum wa jinnakum ala abjar qalbi rajulin minkum mana qasadalika min mulki syai'a. Wahai Bani Adam, seandainya saja seluruh kalian dari jin dan manusia semuanya berada dalam keadaan rusak dengan kerusakan orang yang paling rusak di antara kalian, itu tidaklah sedikit pun mengurangi daripada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Seandainya saja seseorang ataupun seandainya saja manusia seluruhnya Bani Adam berada dalam keadaan ketaatan yang paling taatnya dari makhluk Allah yang paling taat, semuanya berada dalam keadaan yang seperti itu, semuanya dari jin dan manusia dari awal sampai akhir, maka itu tidaklah menambah daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sedikit. Tidak menambah sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna kemuliaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna kecukupannya, tidak butuh kepada hamba. Maka taubat itu adalah kebutuhan kita semua. Ampunan Allah itu adalah kebutuhan kita semua. Dan untuk difahami bahwasannya kita sebutkan di sini sifat farah, yakni Allah Subhanahu wa taala bergembira karena Rasulullah SAW menyampaikan demikian. Tetapi ingat bahwasannya seluruh daripada sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluk-Nya sama sekali. Tidak boleh untuk kemudian dikatakan Allah memiliki sifat kegembiraan sebagaimana kita bergembira. Tidak boleh. Ya. Allah Azza wa Jalla menyatakan laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Sedangkan Allah memiliki sifat As-Sami' al-Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah, di dalam hadis ini pula terdapat dalil bahwasannya apabila seseorang dia melakukan satu ucapan ya, yang ucapan tersebut kalau dinilai dari maknanya adalah kekufuran. Akan tetapi di saat ucapan tersebut merupakan sabqul lisan. Sabqul lisan itu yakni keluar dengan tanpa dikehendaki oleh si pengucap. Maka hal tersebut tidak teranggap sebagai kedosaan, bukan perbuatan dosa. Ucapan-ucapan ya, dari lisan kita yang tidak sadar kita mengucapkannya, tidak dimaksudkan di dalam hatinya, seperti yang tadi telah disebutkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, sama sekali dalam hatinya tidak menginginkan ucapan itu, tetapi yang keluar demikian, maka ini namanya sabqul lisan dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita apa ya? Keperucut. Ya? Keperucut, ya. Ucapan yang keluar begitu saja. Dan setiap kita terkadang terjadi hal tersebut ya. Orang mengingkari ucapan kita dalam keadaan kita masa saya tidak pernah mengucapkan itu, padahal sekian banyak manusia mendengarnya. Salah ucap itu adalah sesuatu yang merupakan sifat manusia yang memang lemah. Terkadang faktor-faktornya banyak. Karena sangat marah yang luar biasa, kemudian keluar kalimat-kalimat yang tidak diniatkan di dalam batinnya. Karena saking bergembiranya keluar kalimat yang juga tidak disadarinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yu'akhidzukumullahu billadzi fi aymanikum walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghukum engkau, menghukum kalian disebabkan karena ucapan-ucapan kalian yang lagun. Lagun itu sesuatu yang tidak diinginkan kepadanya, lafaz yang keluar dengannya. Ya ini hanya sekedar lagun, ucapan-ucapan sia-sia. Tetapi yang Allah SWT akan siksa kalian dengannya adalah ucapan-ucapan yang memang terniatkan di dalam batin-batin hati kalian. Itu yang akan dinilai. Hanya saja tentunya kita berhati-hati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berhati-hati dalam menjaga lisan. Karena lisan ini pertama jawabannya sangat berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ma yalqitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafatkan satu ucapan melainkan ada padanya raqib atid, malaikat yang senantiasa menjaga, yang senantiasa hadir dan mengawasi di kanan dan kiri kita. Sehingga terkadang ada satu kalimat terucap pada seseorang, kalimat itu dianggap sebagai kalimat yang remeh, ternyata hal tersebut membinasakan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal abda la yatakallam bi kalimah min sakhatillah ma yuqilaha bala yazilu biha qadamu fi nar jahannam ab'ad mimma bainal masjid wal maghrib. Sesungguhnya seseorang benar-benar dia akan berbicara, berucap dengan satu kalimat, kalimat pendek begitu ya, yang membawa kemurkaan Allah pada kalimat tersebut, sedangkan dia menganggapnya sebagai perkara yang sepele. Dengan kalimat tersebut menggelincirkan dirinya ke dalam neraka jahannam, lebih jauh antara jarak timur dan barat. Terlimpar dia ke dalam neraka yang jaraknya itu lebih jauh daripada jarak tenggelamnya matahari dengan terbitnya. Masyrik itu adalah tempat terbit, maghrib itu tempat tenggelam. Berapa juta kilometer kira-kira? Lebih jauh daripada itu. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan hanya satu kalimat. Sehingga kalimat atau lisan ini merupakan sesuatu yang benar-benar butuh untuk dijaga dengan ekstra. Kalau lisan kita gunakan pada perkara-perkara yang baik, maka lisan akan bisa menghasilkan pahala-pahala yang sangat besar, sesuatu yang sangat mudah digerakkan dalam badan kita ya. Yang apabila kita kelola dengan baik, maka akan menghasilkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang terbesar di dalam Islam ya, ini teraih oleh anggota badan kita yang namanya lisan. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Iya kan? Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya al-iman bil'un wasaba'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling tingginya. Kalimat berarti dengan lisan. Jadi kalau lisan ini bisa terjaga, maka dia akan menghasilkan setinggi-tinggi pahala, setinggi-tinggi kedudukan. Akan tetapi jika lisan ini tidak terjaga, maka akan membawa kepada kebinasaan. Seperti tadi yang disebutkan di dalam hadis. Hanya satu kalimat hancur seluruh daripada amalannya. Kalimat yang dia ucapkan, kalimat yang membawa kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dalam masalah agama, jangan pernah untuk kita bersendam gurau. Wa ma huwa bil hazl, agama ini bukan bersendam gurau. Ya. Ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang dalam peperangan, perang Tabuk. Perang Tabuk ya. Jarak antara Madinah dengan Tabuk itu 1 bulan perjalanan. Dalam keadaan demikian tentunya letih, lesu, lemah, mungkin juga dalam keadaan kekurangan makan dan minum. Belum lagi terik matahari. Maka suasana yang seperti itu mungkin butuh untuk dicairkan dengan senda buruh, kan begitu. Inginnya senda buruh. Tidak betul-betul serius, tetapi yang dijadikan bahan senda buruh, bahan ketawaan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'an. Sahabat-sahabat Rasul. Dia mengatakan, aku tidak melihat orang-orang yang lebih pengecut dalam berperang dan lebih buncit perut-perutnya. Dan mengucapkan kalimatnya semakna dengan ini ya, dibandingkan dengan para pembaca-pembaca Al-Qur'an ini. Pembaca-pembaca Al-Qur'an. Dia menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelek-jelekkan para sahabat. Dan membawa-bawa Al-Qur'an. Maka saat itu ada seorang sahabat yang mendengar kalimat tersebut, dia berdiri kemudian hendak melaporkan kepada Rasul. Demi Allah akan saya beritakan ucapan kami kepada Rasulullah. Baru saja dia menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasul sudah kedahuluan ayat turun di dalam Al-Qur'an. Ayat turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma nahnu nakhudhu wa na'am qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastarji'un. Dan jika engkau bertanya kepada mereka wahai Rasul, alasan mereka melakukan hal itu, inna ma nahnu nakhudhu wa na'am, kami ini hanya sekedar bersenda gurau dan ya ini berkelakar saja, bermain-main, tidak sungguh-sungguh, ucapan itu hanya ucapan kelakar. Maka katakan kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastarji'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, rasulnya kalian bersenda gurau, kalian memperolok-olokkan. Jadi perkaranya bukan perkara yang remeh. Lisan, sekali lagi, ini harus benar-benar dijaga. Terkait dengan agama Allah, terkait dengan ya, syariat Allah, terkait dengan Al-Quran, harus hati-hati. Terkait dengan hadis-hadis Rasul juga demikian. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada beberapa waktu untuk kita jadikan sebagai tanya jawab jika mungkin ada pertanyaan. Jika tidak, kita lanjutkan ya, pembahasan daripada hadis berikutnya. Monggo Pak Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena kita itu manusia biasa yang tidak terlepas dari salah dosa, dan seringkali kita banyak membaca istighfar dan bertobat. Tapi yang kita cemaskan, apakah istighfar kita dan tobat kita diterima oleh Allah atau belum itu loh Pak, yang kita cemaskan. Apakah ada tanda-tanda bahwa istighfar dan doa kita diterima oleh Allah Pak? Terima kasih. Masya Allah pertanyaannya. Pertanyaan tentang perkara yang gaib. Apakah diterima ataukah tidak? Dan ini berlaku tidak hanya pada istighfar saja. Seluruh amalan kita, kita tidak tahu apakah diterima ataukah tidak. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina atau ma walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka itu bersedekah, memberikan dan membagi-bagikan harta mereka kepada orang yang membutuhkan, dalam keadaan hati-hati mereka itu ketakutan bahwa mereka dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah maksudnya orang ini dia takut bagaimana ya Rasul? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka takut amalannya tidak diterima. Luar biasa. Disebutkan di sini mereka beribadah dengan bersedekah dan sebagainya, tetapi mereka dalam keadaan ketakutan. Dan demikian ini merupakan tanda-tanda amalan diterima. Jadi tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya kita takut tidak diterima, itu justru tanda diterimanya amalan. Di antara tanda-tandanya, ya, di saat seseorang dia beramal dan merasa dirinya telah beramal banyak, itu malah justru kemungkinan diterima. Di saat dia ujub dengan amalannya, di saat dia sombong dengan amalannya, maka ini justru tanda bahwa amalan tersebut muspro, amalan yang sia-sia tidak diterima. Para sahabat Rasul radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ibadahnya luar biasa kita ketahui. Akan tetapi tidak satu pun di antara mereka yang merasa bahwa amalannya itu diterima. Ibnu Umar mengatakan, seandainya saja saya tahu ada satu amalan saya yang diterima oleh Allah, niscaya saya mengklaim diri saya sebagai penduduk surga. Tidak tahu sama sekali. Seluruh kita tidak ada yang mengetahui amalan mana yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga senantiasa kita berada dalam rasa cemas, khawatir, tetapi tetap harus ada harapan. Harap cemas. Ya da'una rabbahum rahaban wa rahaban. Senantiasa beribadah kepada Allah dengan harap dan cemas. Harapan amal itu diterima dan cemas jangan-jangan tidak diterima. Jangan pernah merasa aman dan merasa bahwasanya amalan kita pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu alamat bahwa tanda daripada bahwa amalan kita itu tidak diterima, sia-sia. Para sahabat mereka adalah orang-orang yang paling takut kemunafikan. Ibnu Abi Mulaika mengatakan, "Adraktu salatin ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'had minhum ya'man 'ala nafsihi an-nifaq." Atau kama qala. Aku mendapati 30 sahabat Rasul, seluruhnya mereka tidak merasa aman bahwa dirinya seorang munafik. Tidak merasa aman dari kemunafikan. Bahkan Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, sahib sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasia Rasul, karena yang mengetahui tentang siapa-siapa nama orang-orang munafik ya Hudzaifah ini. Ya Hudzaifah, apakah aku termasuk daripada orang yang disebutkan oleh Rasul? Ini Umar bin Khattab khawatir terhadap dirinya kemunafikan. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi justru ada bahwasannya ya amal itu diterima, dan semoga benar demikian diterima oleh Allah, adalah kekhawatiran kita. Senantiasa kita khawatir ya Allah. Tobat dengan sebenar-benarnya, istighfar dengan sebenar-benarnya, berharap kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tetapi jangan merasa pasti diterima. Tetap senantiasa kita merasa khawatir dan khawatir terus. Berharap dan khawatir. Senantiasa dalam setiap ibadah, baik itu istighfar ya dalam bab yang kita bahas, ataupun taubat ya, ataupun dan yang lainnya. Dan jangan pernah berputus asa. Nah ini juga yang satu penyakit yang berat, merasa aman sudah karena sudah bertobat, sudah istighfar, merasa aman. Allah kan Maha Pengampun, Dia kan rahmatnya sangat luas. Sebesar apapun dosa saya, rahmat Allah lebih besar. Merasa aman seperti ini berbahaya, sangat berbahaya. Tetapi juga putus asa terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla itu juga berbahaya, sangat berbahaya. Seseorang dia melaksanakan dosa, kemudian dia bertobat istighfar, ya Allah saya bertobat kepadamu dengan sesungguhnya, kemudian jatuh lagi dalam dosa, tobat lagi ya Allah, jatuh lagi dalam dosa, terus seperti itu. Akhirnya dia malu, saya malu kepada Allah, saya sudah betul-betul ingin bertobat, tetapi tetap saya ngulang lagi, saya betul-betul ingin bertobat, ternyata kalah lagi. Saya sudah ingin ya bertobat kepada Allah, istighfar, istighfar, istighfar, ternyata jatuh lagi. Akhirnya saya malu, malu kepada Allah sudah, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak lagi bertobat kepada Allah. Nah ini yang diinginkan oleh iblis seperti ini. Lantas kalau seperti itu sampai kapan? Sampai kapan kita kemudian tobat, jatuh lagi, tobat lagi, jatuh lagi, tobat lagi, sampai kapan? Sampai iblis jengkel. Iblisnya yang jengkel, ini orang dosa kemudian tobat lagi, dosa, tobat lagi. Ya jengkel dia. Jangan pernah membuat iblis senang. Ya ini dengan kita kemudian putus asa. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya. Ya. Qul ibadialladzina la asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'. Katakan kepada hamba-hambaku yang sangat keterlaluan, asrafu ala anfusihim, ini sudah melampaui batas dalam berbuat maksiat. Katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah SWT. Tetapi juga jangan pernah menyepelekan namanya dosa. Ini juga merupakan perangkapnya iblis. Ya. Sekali lagi, dua perkara ini tadi kita harus berada di antara tengah-tengahnya. Jangan menyepelekan dosa, tetapi jangan kemudian berputus asa dari rahmat Allah SWT. Dan senantiasa kita bertobat, beristighfar, bertobat, beristighfar, dan terus menerus. Rasulullah SAW sudah dijamin oleh Allah setiap harinya 100 kali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naqtabillahu na wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi.